Apakah hukum orang Melayu jiru air atas kubur? Hukum jiru air ni dua. Yang pertama, harus. Yang kedua, dilarang. Bila harus, baru tanam. Kita pun jiru. Apa tujuan? Supaya tanah kemah. Yang kedua, jiru. Supaya tanah debu. Yang ketiga, jiru. Kerana ada tanah-tanah pokok sikit biar ditumbuh. Dan jangan yang dilarang, kerana ikut orang. Tak tahu benda tujuan. Jiru-jiru hatik. Dan yang haram, kerana itu supaya jadi sejuk mayat. Bila kita jiru, pok kita pun tak ada bawah dalam kubur. Oh, ya. Itu beda'ah haram. Faham? Lepas tu nak jiru, kena faham. Bukan untuk mayat. Tapi untuk tanah tu saja. Nak suruh kemah atau pokok-pokok bunga selasih nak suruh tumbuh, maka dipertasbih pada Allah. Tumpang tasbihnya dapat rahmat kepada mayat. Di sisi jumhur ulama. Bukan jiru untuk mayat. Faham? Ni kak mak suruh jiru, jiru. Nah, tengok petang megang, esok raya. Petang ni kan pergi kubur. Nah, bawa botol eh. Cik. Dah benda tu jual lah. Orang jiru, jiru hetek. Aku tengok orang jiru air, jiru. Dah kalau orang jiru minyak tina, minyak tina. Jangan. Copyright control gitu. Biar belajar.